kaitannya, maka tidaklah mungkin thubutuhu, tidaklah mungkin dia adalah sesuatu yang ada dalam syariat dengan metode dan jalan yang benar. Wabidzalika, maka dengan itu yu'lam, diketahui banyak semua ibadah yang kita, semua ibadah waradat yang datang dengan jalan syar'i yang benar, yaitu hadis yang sahih, maka dia pasti mencocoki kaidah syariat dan tidak mungkin menyelisihi kaidah syariat biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Di catatan kaki dikatakan, lihatlah dan bacalah penjelasan yang berisikan tidak ada dalam syariat satupun yang menyelisih kias, ya, maksudnya menyelisihi kaedah. Satu risalah buku tersendiri yang sangat penting bernilai, karya Ibnu Taimiyah yang ada di Majmu' Fatawa. Kemudian wayaktasu bifikih qawaidi hadis syariat, dan pemahaman tentang kaidah-kaidah syariat dan pengetahuan tentang maqasid, maksud-maksud dari hukum yang ada dalam agama ini, khusus dimiliki dan dikuasai oleh ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang ilmunya mendalam. Karena mereka lah orang-orang yang memiliki kemampuan membedakan manakah sunnah dan bid'ah. Dan merekalah orang yang memiliki yudrik, memahami manakah maslahat dan manakah mafsadah berdasarkan petunjuk dari Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, intattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaja'alakum furqana, maka Allah akan memberikan untuk kalian furqan, kemampuan untuk membedakan, membedakan manakah sunnah dan bid'ah, demikian juga membedakan manakah maslahat dan mafsadah. Wa a'dhamunnas, dan manusia yang paling hebat pemahamannya tentang agama Allah, dan yang paling mendalam fikhan pemahamannya tentang agama Allah, adalah para sahabat yang mulia, para sahabat Nabi yang mulia ridwanullah radhiyallahu anhum, karena mereka melihat dan menyaksikan turunnya Al-Qur'an. Maka mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang maksud syariat. Adapun orang yang belum sampai derajat mendalam dalam ilmu agama dan belum sampai pada derajat faham tentang agama, menjadi ahli faqih dalam agama, fa'inahu la yantafi', maka dia tidak bisa memanfaatkan, menggunakan semisal kaidah ini yang merupakan kaidah yang penting. Warubama zalat qadamuhu, bahkan boleh jadi kalau dia memaksakan diri malah dia tergelincir, maka tergelincirlah kakinya ketika dia mau menggunakan kaidah ini. Bentuk tergelincirnya, dia lihat sesuatu yang dia anggap satu hal yang baik, padahal itu tidak baik. Dia nilai bagian dari sunnah Nabi, padahal bukan dari sunnah Nabi. Maka dia masukkan dalam agama ini sesuatu yang agama ini berlepas diri darinya. Wali ajli dzalika, oleh karena itu, maka bid'ah dalam agama tidaklah akan terjadi pada orang-orang yang mendalam ilmunya. Kecuali seandainya terjadi, maka itu faltatan, tidak sengaja. Yang inilah yang disebut dengan zalatul alim, ketergelinciran ulama. Suma, kemudian kapan saja jelas bagi si ulama kebenaran, maka dia akan meralatnya. Wa min huna, maka dari sini tulam, diketahilah urgensi yang luar biasa untuk pemahaman, memahami dan menguasai maqasiduddin, maksud agama, wadabti usuli syariah, dan menguasai kaidah-kaidah pokok syariat, dan mengetahui kaidah-kaidah tasyri', kaidah-kaidah dalam menetapkan syariat. Fa innal alim, maka orang yang berilmu, al-mutalliq, yang mentelaah hal tersebut, pokok-pokok syariat dan kaidah-kaidah dan maksud-maksud agama, maka yu'ta furqanan, dia akan diberi furqan, kemampuan untuk membedakan, wa yurzak, dan dia diberi basirotan, mata hati, wa burhanan, dan burhanan dan ilmu atau bukti yang dengannya dia bisa membedakan manakah sunnah dan manakah bid'ah. Ya. Maka ini tadi disampaikan, kaidah ini hanya berlaku, khusus berlaku untuk sesuatu yang tidak ada dalilnya, ibadah-ibadah yang tidak ada dalilnya. Karena semua ibadah yang berdalil, karena dalil itu adalah kaidah yang paling kaidah. Kaidah yang paling kaidah adalah dalil. Maka jika satu ada jika ada satu ibadah yang memang dalilnya valid dari Nabi, maka meskipun menurut perasaan kayaknya kurang cocok dengan kaidah-kaidah syariat, maka itu adalah semata-mata perasaan, perasaan kita. Karena dalil syariat, hadis yang sahih adalah dalilnya, kaidahnya kaidah. Dan orang yang punya pemahaman bahasanya dalil ini tidak cocok dengan kaidah, maka itu karena dangkalnya ilmunya. Karena semua syariat sejalan dengan kaidah. Syekhul Islam Taimiyah dengan demikian juga Ibnul Qayyim di kitabnya Ilamul Muwaqqi'in memiliki penjelasan panjang lebar. Tidak ada satupun dalil, isi dalil yang sahih yang menyelisihi kaidah syariat atau yang disebut dengan qiyas. Semua perkara yang itu valid dalilnya, karena dalilnya adalah berdasarkan hadis yang sahih, semuanya mencocoki kaidah syariat. Maka beliau kemudian sebutkan hal-hal yang menurut sejumlah ahli fikih tidak sejalan dengan kaidah syariat, yang tidak sejalan dengan kaidah beliau sebutkan satu-satu, dan beliau jawab ini sejalan dengan kaidah. Oleh karena itu, maka ada satu salat, yaitu salat tasbih, yang diperselisihkan ulama kesahihan hadisnya, apakah hadisnya sahih sebagaimana kata Al-Albani dan beberapa sejumlah ulama sebelumnya, ataukah dia adalah hadis yang dhaif sebagaimana kata Ibnu Taimiyah dan sejumlah ulama yang lain. Maka menurut ulama yang mengatakan bahasanya hadis tentang salat tasbih itu dhaif, mereka kuatkan pendapat mereka tentang tidak masuknya salat tasbih dengan mereka katakan bahasanya salat tasbih ini menyelisih kaidah dalam masalah salat, tidak dijumpai dalam syariat selain untuk salat tasbih satu salat yang lain yang masuk, yang di sana salatnya itu plus tasbih berkali-kali setiap gerakan. Tidak ada dijumpai contoh yang lain. Maka tidak ada bacaan tasbih kok dalam posisi berdiri, itu tidak dijumpai. Maka dinilailah sholat tasbih ini menurut ulama yang mentaifkan hadis, mereka kuatkan keyakinan mereka tentang tidak masuknya sholat tasbih ini menyelisihi kaidah syariat tentang sholat. Namun menurut ulama ya, namun jawaban menurut ulama yang meyakini itu hadisnya hadis yang sahih, jawabannya gampang. Tadi yang telah kita sampaikan, yang namanya hadis yang sahih adalah kaidahnya kaidah, usulnya usul. Nah, usulnya usul. Kemudian kaidah yang keenam adalah kullu taqarrubin ilallah, semua kegiatan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan syai'in minal adat, perkara non ibadah atau perkara muamalah. Namun perkara adat dan muamalah tadi dilakukan ala wajihin, dalam bentuk yang tidak diakui dan tidak dibenarkan oleh syariat, maka ini adalah bid'ah. Di antara contohnya adalah ittikhad lubzi suf, menjadikan lubzi suf, memakai suf, kain wol yang kasar, sebagai ibadah itu sendiri, kepada ibadah itu sendiri, dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mendekatkan diri kepada Allah dengan mogok bicara, sumber daim, dengan seharian tidak mau berbicara. Awil imtina, atau menolak untuk makan roti, makan daging, minum air putih. Atau demikian juga mendekatkan diri kepada Allah dengan berdiri di tengah terik matahari dan tidak mau bernaung. Penjelasan kaidah ini khusus berkaitan dengan perkara non ibadah dan perkara muamalat. Manakala dijadikan sebagai ibadah itu sendiri wa qurbah, dan dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah taala, maka bid'ah dalam hal ini muncul dari dua sisi, dari sisi asalnya dan dari sisi praktek pelaksanaannya. Dari sisi asalnya, adakah ibadah dalam syariat dalam bentuk tidak makan daging? Tidak ada. Maka dari sisi asal tidak berdalil. Dari sisi tata cara pelaksanaan, daging apa yang dihindari dan tetek bengek yang lain juga tidak ada. Otomatis tidak ada. Karena ada bid'ah, asalnya ada. Baca Al-Quran, asalnya dituntunkan. Dan ketika dibaca dengan tata cara tertentu pada hari tertentu, maka dia menjadi bid'ah dari sisi cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, maka wa min huna, maka dari sini, maka contoh untuk kaidah ini tergolong bid'ah hakikiyah. Bid'ah yaitu bid'ah yang tidak ada dasarnya sejak al-asl. Itulah bid'ah yang tidak ada dalilnya fil jumlah wala fit tafsil. Secara global juga secara rinci. Secara global yaitu dari sisi asalnya, dan secara tafsil yaitu dari sisi cara pelaksanaannya. Akan tetapi melakukan perkara non ibadah dan melakukan satu muamalah boleh jadi termasuk dalam makna ibadah. Nah, kalau dilakukan dengan cara yang tergolong dalam makna ibadah, maka tidaklah bid'ah pada saat itu. Nah, kapan perkara ada dan perkara muamalah itu tergolong bermakna ibadah? Yang pertama, wadzalika, dan hal tersebut jika bergandeng dengan perbuatan non ibadah ini niat yang benar. Atau yang kedua, dia menjadi sarana menuju terwujudnya amal soleh wa aunan alaihi, dan dia adalah pendukung terwujudnya amal soleh. Contoh yang dengan niat yang benar, sabda Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah engkau tunfiq, mengeluarkan harta, nafaqatan, dengan engkau mengeluarkan satu harta, benar-benar mengeluarkan harta semacam untuk menafkahi istri dan anak, tabtari biha wajah Allah, yang kau lakukan dengan mengharap wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala atas pengeluaran uang tersebut, sampai-sampai satu suapan makanan yang kau letakkan di mulut istrimu, Maka jika niatnya niat yang benar, mengharap ridha Allah, mengharap wajah Allah, kata Nabi berpahala. Ini contoh dengan niat yang benar. Kemudian contoh sarana terwujudnya amal soleh adalah firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah. Dzalika hal tersebut bi'annahum, dikarenakan mereka tidaklah mereka mengalami dhoma'un, dahaga, wala nasabun, tidak pula badan yang capek, wala makhmasatun, perut yang keroncongan dan lapar, fi sabilillah, ketika ini terjadi di jalan Allah, di jalan jihad, perang, fi sabilillah, tidaklah mereka pula menginjakkan kaki mereka di satu tempat yang itu menyebabkan marahnya orang-orang kafir. Tidak pula mereka menyerang musuh mereka dengan satu serangan, kecuali itu semua tercatat sebagai amal kebajikan, alias tercatat sebagai pahala. Kenapa? Maka Allah katakan haus dalam perjalanan menuju perang, lapar dalam perjalanan menuju perang, letihnya kaki, letihnya punggung dalam jalan menuju jihad, perang fisabilillah, semuanya Allah nilai sebagai pahala. Padahal ini bukan perkara ibadah. Kenapa ini berpahala, terhitung amal soleh? Karena dia sarana untuk terwujudnya perang jihad fisabilillah. Perang jihad fisabilillah tidak akan terwujud kecuali orang berangkat yang konsekuensi berangkat keluar rumah tadi haus, lapar, kaki pegal-pegal, punggung kecapean, untuk gotong senjata, gotong bekal dan semacam itu. Maka ini sarana, karena dia sarana menuju amal kebajikan, maka dia berpahala. Fa min hadzal wajhi, maka dalam sisi ini tanpa yang lain, dengan sisi ini yaitu dua hal ini, niat yang benar ataupun dia memang sarana menuju amal kebajikan, maka sah diperkenankan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara non ibadah atau muamalah. Oleh karena itu, maka kaidah di atas diberi syarat, yaitu manakala takarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan amal non ibadah tadi dalam bentuk yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kalau dibenarkan oleh syariat, yaitu niat yang benar, cuma sebagai niat, diiringi dengan niat yang benar, atau karena ini jadikan sebagai sarana menuju amal saleh, maka ini adalah bentuk yang diakui oleh syariat, maka tidak mengapa. Sehingga kaidah ini bisa disimpulkan, wa min huna yu'lam, dari sini bisa diketahui, menjadikan ibadah atau muamalah itu sendiri, ini kalau mau min wajil layak tabir syari itu mau dihapus, bisa. Ini dengan catatan ada kata-kata bidatiha. Kulu taqarrubin ilallah, semua bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan al-adah dan muamalah, dan dia itu sendiri dijadikan sebagai ibadah, dia itu sendiri yang dijadikan sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bid'ah. Maka menjadikan al-adah, perkara non-ibadah dan perkara mu'amalah itu sendiri sebagai ibadah dan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Karena yang namanya mendekatkan diri kepada Allah tidaklah diperkenankan kecuali dengan mengerjakan ketaatan. Dan ketaatan adalah melakukan hal-hal yang wajib atau melakukan hal-hal yang hukumnya sunnah dan dianjurkan. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, semua orang yang ta'abada bi'ibadatin, beribadah dengan satu ibadah, yang ibadah tersebut tidaklah hukumnya wajib, tidak pula mustahab dalam syariat, namun dia meyakini itu wajib atau mustahab, maka dia adalah orang yang sesat, mubtadi, melakukan bid'ah dengan bid'ah yang jelek, bukan bid'ah yang baik, dengan sepakat seluruh ulama. Karena Allah tidaklah yu'bad, disembah, kecuali dengan melakukan amal-amal yang hukumnya wajib atau hukumnya mustahab. Ibnu Rajab al-Hambali mengatakan, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu aktivitas, satu perbuatan yang tidak pernah dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka amal perbuatannya tersebut batil dan tertolak. Maka siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, tadi dicontohkan, dengan tidak mau makan roti, dia jadikan tidak makan roti itu sendiri sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bid'ah. Atau dia menjadikan makan roti itu sendiri sebagai ibadah juga bid'ah. Demikian juga dia menjadikan makan daging itu sendiri sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Jika orang kaya yang makan daging tiap hari, maka berarti pahalanya banyak, karena makan daging itu sendiri dia anggap sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, maka ini bid'ah. Demikian juga tidak mau makan daging, ini perkara al-adah. Makan daging dan tidak makan daging itu perkara adah, perkara mubah. Kok perkara mubah itu sendiri dijadikan sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bid'ah. Maka orang rumah misalnya, rumah mau rumah itu dari batako, mau dari bata merah, mau dari bambu, mau dari kayu, itu perkara ada, mubah-mubah saja. Orang yang mungkin suka seni-seni, boleh jadi mau dengan kayu atau dengan bambu lebih nyeni misalnya, itu suka-suka saja. Kok itu kemudian dianggap model rumah tertentu itu dijadikan sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah, dijadikan sebagai simbol kesalehan, dianggap sesuatu yang berpahala dengan itunya sendiri, maka itu bid'ah. Dan sebagaimana sering saya sampaikan sebagai contoh, orang mau pakai baju kotak-kotak, mau garis-garis, itu mubah. Kok orang menjadikan bajunya kotak-kotak itu sendiri sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah, maka ini bid'ah. Namun jika orang dia pakai baju kotak-kotak itu dengan niat yang benar, atau dengan saran, dia jadikan sebagai sarana untuk melakukan ketaatan, ya, sebagai sarana untuk menutupi aurat, ya, maka ini ada nilai pahalanya, bernilai ibadah. Namun itu sendiri bukan ibadah, namun itu sendiri bukan perbuatan ibadah. Ya, maka sering saya sampaikan, bedakan antara perbuatan ibadah dengan perbuatan yang sekedar bernilai ibadah. Kalau perbuatan ibadah harus ada dalilnya. Terdapat dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan kalau semacam ini adalah amal yang akan mendekatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu syarat supaya sesuatu aktivitas, satu perbuatan, satu kegiatan bernilai ibadah, berstatus sebagai perbuatan ibadah, dia harus ada dalilnya. Namun lain lagi dengan perbuatan yang bernilai ibadah, atau kalau dalam bahasa di buku ini, tahta makna ibadah, bermakna ibadah. Kalau sekedar bermakna ibadah, semua hal yang mubah itu bisa bermakna ibadah. Semua hal yang perbuatan yang statusnya mubah bisa bernilai ibadah. Bisa, kapan? Ada dua cara. Asalkan dengan niat, dilakukan dengan niat yang benar, atau dia dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan satu amal kebajikan. Namun bermakna ibadah atau bernilai ibadah bukan berarti itu perbuatannya ibadah. Karena perbuatan yang statusnya adalah perbuatan ibadah harus ada dalilnya secara asal, dan harus ada dalilnya secara tata cara pelaksanaan. Maka jika perkara mubah itu dikerjakan dengan statusnya sebagai perkara yang mubah, tidak ada nilainya. Tidak nilai positif, tidak pula nilai negatif. Makan itu sendiri. Makan itu sendiri, orang makan dengan niat sekedar makan. Makan perang. Tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Dia mubah sebagai hal yang mubah. Dan jika orang itu niat makan ya, supaya punya tenaga untuk bisa mencuri, maka ini bernilai dosa. Orang makan dengan niat supaya bisa jalan ke masjid untuk sholat berjamaah, maka makannya menjadi bernilai ibadah, bernilai pahala. Namun orang tidak diperkenankan menjadikan makan itu sendiri sebagai ibadah. Maka makan bisa sebagaimana hukum aslinya itu mubah, bisa berubah menjadi satu hal yang bernilai dosa, bisa bernilai pahala, dan bisa bernilai dosa dan dosa karena dia bid'ah. Kemudian kaidah yang ketujuh, semua bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah larang adalah bid'ah. Semisal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan alat musik. Alat musik biasa dalam bahasa para ulama fikih dengan sebutan alatul malahi. Yang kalau terjemah letalaknya adalah alat yang melalaikan. Hal yang melalaikan. Maknanya dan maksudnya alat musik. Al-biraqas ata, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan tarian dan jogetan. Ada satu joget boleh jadi disebut joget Islami. Maka orang merasa berpahala dengan joget tersebut. Ada joget Islami disebut dengan joget Sufi, tarian Sufi. Maka orang kemudian melakukan hal tersebut adalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah bid'ah. Dan mendekatkan diri kepada Allah dengan menyerupai orang-orang kafir. Dan khusus untuk poin yang ketiga ini, kata penulis, dan untuk contoh yang contoh ini terkumpul padanya tiga unsur pokok bid'ah. Penjelasan untuk poin yang kedua, anal ibtida', bahasanya bid'ah itu bisa terjadi bifi'li hadil musabahah, dengan melakukan perbuatan tasabuh dengan orang kafir. Minal wujul atiyah, bisa dinilai bid'ah dari tiga sisi. Yang pertama, dari sisi mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak syariatkan. Bahkan dia mendekatkan diri dengan sesuatu yang Allah larang, karena Allah melarang tasabuh. Serupa dengan orang kafir, malah dia jadikan tasabuh dengan orang kafir itu alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah larang. Dan ini adalah poin pertama dari pokok, kaidah pokok bid'ah. Kemudian yang kedua, dari sisi keluar dari aturan agama. Karena dalam perbuatan tersebut terdapat tindakan mencocoki musuh-musuh Allah, yaitu orang kafir. Dan keluar dari aturan agama, dari pakem agama adalah pokok yang kedua, atau kategori besar yang kedua untuk yang disebut dengan bid'ah. Walidah, oleh karena itu maka ibtidak bid'ah itu bisa terjadi dengan semata-mata menyerupai orang kafir, meskipun tanpa niat mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana nanti akan dijelaskan. Dan untuk perkataan penulis di sini saya katakan fihi nadhar. Ini satu hal yang kurang tepat. Perkataan beliau yang mengatakan bahasanya bid'ah itu bisa terjadi dengan semata-mata tasabuh dengan orang kafir. Artinya beliau katakan semua tasabuh dengan orang kafir adalah bid'ah. Tasabuh dengan orang kafir dalam pakaiannya, maka semata-mata tasabuh dengan orang kafir dalam pakaian itu bid'ah menurut penulis. fihi nazar. Ya, nanti akan kita bahas ketika beliau membahas apa yang beliau janjikan. Ya, di bab pembahasan tentang masalah bid'ah dengan sebab tasabbuh dengan orang kafir. Kemudian bentuk sudut pandang yang ketiga dari sisi dia adalah jalan untuk diyakini anha minaddin, bahasanya dia adalah bagian dari agama. Wadzalika in waqa'at, jika itu terjadi, tasabbuh dengan orang kafir itu terjadi dan ini dilakukan dengan terang-terangan dan dilakukan oleh orang yang diteladani. Dan dia diteladani karena dia adalah ulama atau karena dia adalah ahli ibadah. Dan ini adalah poin yang ketiga dari tiga poin pokok arah munculnya bid'ah. Penjelasan untuk kaidah tastariq, ada kesamaan antara kaidah ini dengan kaidah yang lewat, yaitu keduanya sama-sama berkaitan dengan bid'ah yang dibuat-buat dari sejak asalnya dan dibuat-buat dari sisi tata cara pelaksanaannya juga. Walidha, oleh karena itu maka contoh-contoh untuk dua kaidah ini tergolong bid'ah hakikiyah. Ila anna hadhil kaidah, akan tetapi kaidah ini khusus berkaitan dengan masalah maksiat dan larangan, sedangkan kaidah yang lewat yang sebelumnya berkaitan dengan perkara adah dan muamalah. Wa idza kana, maka jika mendekatkan diri kepada Allah, inna ma yasihu, hanyalah dibenarkan dengan melakukan hal yang wajib dan yang sunnah, dan tidak dibenarkan dengan melakukan perbuatan yang mubah, karena dia adalah perkara al-adah, maka lebih-lebih lagi tidak bisa dibenarkan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan maksiat dan perbuatan yang haram yang Allah larang. Syatibi mengatakan semua ibadah yang dilarang maka itu bukan ibadah, karena seandainya dia ibadah tentu tidak dilarang. Maka orang yang melakukan ibadah tersebut, ibadah yang terlarang, dia melakukan ibadah yang tidak dituntunkan. Maka jika diiringi dengan keyakinan ta'abbud, mendekatkan diri kepada Allah, ma'ha dan nahi, di samping adanya larangan untuk perbuatan tersebut, jadilah ini perbuatan bid'ah. Dikatakan, kata Syatibi, jika orang itu melakukan maksiat sekedar maksiat, maka dosanya dosa maksiat dan larangan. Akan tapi kalau orang itu ketika dia melakukan maksiat malah merasa tambah dekat dengan Allah, ketika dia melakukan maksiat malah merasa mendapatkan pahala dan tambah jadi orang soleh dengan maksiat yang dikerjakan, maka ini tidak lagi sekedar maksiat, namun karena mubtadi'an, maka dia adalah pelaku bid'ah. Maka mencuri adalah maksiat, manakala orang itu mencuri karena mencuri. Namun jika orang itu mencuri karena dan dia merasa ini satu hal yang bernilai ibadah, karena ini adalah bagian dari perjuangan menegakkan negara Islam Indonesia. Maka ini bid'ah. Maka ini bid'ah. Kalau maka jika menipu adalah menipu dan dosa. Jika semata-mata menipu, namun jika dia merasa menipu itu sah-sah saja, ini menipu yang halal, karena bagian dari perjuangan jihad fisabilillah untuk maka ini jadi bid'ah. Maka kudung gaul, jilbab gaul, jika orang melakukannya dan dia menyadari kalau dia belum sempurna, belum ideal, dia merasa masih berbuat salah, berkudung namun seksi, ketat, dia merasa berdosa, merasa salah. Nah, sebenarnya ini tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan syariat. Ya, karena jilbaban kok metot, kok kemudian ketat. Berjilbab namun kok celana dalamnya kok terlihat. Dia merasa bersalah, maka itu maksiat. Nah, jika jilbab seksi ini dianggap kudung gaul ini dianggap sudah sesuai dengan syariat, merasa beribadah dengan tutup aurat, dengan dia sudah layak untuk menyandang gelar hijaber. Maka ini sangat-sangat minimal, sangat-sangat dikhawatirkan tergolong bid'ah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan maksiat. Kemudian kaidah yang kedelapan adalah kullu ibadatin, semua ibadah waradat fi syara', yang terdapat dalam syariat dengan tata cara tertentu, kemudian diubahlah tata cara tersebut, maka itu bid'ah. Dan termasuk termasuk dalam kaidah ini beberapa bentuk perubahan, boleh jadi diubah waktu pelaksanaannya, semacam menyembelih hewan kurban fi awali ayyam Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, ini bid'ah. Demikian juga perubahan dalam tempat pelaksanaan, semacam iktikaf tidak di masjid, iktikaf di bawah pohon, di puncak gunung, di tepi pantai, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bid'ah. Kalau dalam rangka mendekatkan diri kepada jin, maka itu syirik. Oh, kemudian tawaf mengelilingi pohon atau mengelilingi makam, jika dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bid'ah. Jika dalam rangka mendekatkan diri kepada jin penghuni pohon tersebut atau kepada wali yang dimakamkan di situ, maka ini syirik. Kemusyrikan membatalkan iman. Kemudian pelanggaran berkaitan dengan jenis ibadah, semacam menyembelih hewan kurban dengan menyembelih kuda, dan kuda tidak termasuk bahimatul an'am. Dan karena hewan kurban adalah bahimatul an'am, dan bahimatul an'am adalah sapi, unta dan kambing. Dan pelanggaran berkaitan dengan kadar atau bilangan, semacam menambahkan sholat yang keenam dalam sehari dan semalam. Pelanggaran tentang tata cara, yaitu tertib atau urutan, semacam memulai wudhu dengan membasuh kaki terlebih dahulu, baru kemudian basuh tangan, kemudian mengusap kepala, baru membasuh wajah. Untuk penjelasannya akan kita baca di kesempatan yang akan datang. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ada undangan buka di kantor UFIT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu dia berubah, tapi waktu tobat itu dia melaksanakan juga semacam ambil wasilah misalnya seingat belum hebat, itu apakah lebih baik daripada yang waktu dia maksiat dengan minuman keras itu? Atau kita bisa sebutkan gimana? Misalnya dia melakukan maksiat, dia itu masih percaya kalau Allah itu Allah itu Tuhan, tapi dia jarang sholat, tapi dia sering mabuk-mabukan gitu. Itu kan dia melakukan bisa-bisa.